Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan bacaan Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, Nadham atau Syair Al-Baiquniyah. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang hadis sahih, demikian juga hadis hasan, demikian juga hadis dhaif. Kemudian juga hadis marfu, ya, setiap yang disandarkan pada Nabi. Ucapan Nabi SAW itu adalah marfu. Kemudian juga yang lima ketuk yang dia itu adalah ucapan yang disandarkan kepada tabi'in, mungkin perbuatan yang juga itu adalah maktuk. Sekarang kita akan bahas berikutnya hadis al-musnad. Ya, hadis al-musnad. Wal musnadul mutasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa walam yabin. Menurut beliau, ya, definisi hadis al-musnad itu adalah hadis yang al-mutasil, yang bersambung sanadnya, al-isnad. Sanadnya itu bersambung. Rawi satu kepada rawi berikutnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mutasil. Bersambung, yang penting bersambung. Tidak terputus mendengar yang di atasnya. Min rawihi hatta al-mustafa. Yang dari setiap rawi itu sampai kepada al-mustafa, ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mustafa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yabin, dan tidak terputus. Ya, menurut beliau hadis al-musnad itu adalah hadis yang itu bersambung, ya, bersambung bukan sekedar bersambung saja sampai sahabat atau sampai tabiin. Bukan itu saja, tetapi apa? Hatta al-mustafa, sampai kepada Nabi. Berarti itu adalah ucapan Nabi. Tidak terputus, itulah hadis al-musnad. Dan ini definisi yang paling mudah dipahami, yaitu hadis yang dia itu bersambung kemudian apa? Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di sini oleh Ibnu Hajar di An-Nukat, beliau menyebutkan juga ucapan Al-Hakim. Wa amal Hakim wa ghairuhu, adapun Imam Hakim dan yang selainnya, sebutkan di halaman 177. Fa faraqu bainal musnad wal mutasil wal marfu. Beliau bedakan antara musnad dan mutasil dan marfu. Al-mutasil jelas, yaitu bersambung. Umpamanya sampai ke sahabat bersambung semua. Dari Imam Bukhari sampai Abdul bin Umar umpamanya, atau sampai kepada Mujahid saja umpamanya. Tapi yang penting bersambung, tidak terputus. Seperti Imam Malik langsung qala Rasulullah, itu namanya terputus. Ya. Adapun al-mutasil yang penting adalah bersambung. Ya. Adapun marfu, bagaimana marfu? Marfu itu adalah yang penting itu adalah ucapan Nabi, terangkat. Ya, ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting marfu. Adapun musnad itu adalah yang menggabungkan antara mutasil dan marfu. Dia bersambung juga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah al-musnad. Ini definisi yang paling mudah kita pahami. Jadi hadis musnad syaratnya adalah bersambung. Yang kedua adalah itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya musnad. Ya, demikian. Kemudian beliau mengatakan bi anal marfu yang yundur ila hal al-matan maqatan nadar anil isnad. Yang namanya marfu itu adalah melihat kepada matan, ucapannya siapa? Nabi, tanpa dilihat kepada sanadnya itu terputus atau tidak. Yang penting itu ucapan Nabi. Kan demikian. Wa muqabiluhu al-mutasil. Kebalikannya al-mutasil, kebalikan dari yakni al-marfu itu mutasil. Adapun mutasil kebalikannya, fa innahu yundur fihi ila hal isnad. Dilihat dari keadaan sanad saja. Yang penting bersambung saja. Kalau marfu tadi yang penting ucapan Nabi. Kalau mutasil ini bersambung, yang penting bersambung saja. Ya. Sama saja itu ucapan sahabat atau ucapan tabi'in atau bahkan ucapan Nabi. Yang penting, ya. Yang penting itu adalah mutasil. Walaupun ucapannya tabi'in saja, yang penting mutasil. Benar itu adalah ucapannya tabi'in saja. Bersambung semua. Ya, demikian. Wa amal musnad, adapun musnad, fa yundur fihi ila halaini ma'an. Maka dilihat dari dua keadaan itu bersamaan. Ya, dia itu ucapan Nabi, yaitu adalah bersambung. Demikian ya yang paling mudah dipahami. Kemudian beliau menyebutkan kesimpulan. Kesimpulan yang benar dari definisi musnad, kalau kita ingin lebih mendalam lagi, lebih kita pahami lagi, al-musnad itu adalah sebutkan di sini. Setelah beliau melakukan yakni penelitian dan sebagainya, beliau mengatakan waladhi yadhhar li, ini kesimpulannya, yang tampak bagiku bil istiqra, ini setelah aku membaca min kalami aimatil hadis, dari ucapan para ulama, pemimpin-pemimpin hadis, wa tasarrufihim, dan perbuatan mereka, anal musnad, sungguhnya hadis musnad itu indahum di sisi mereka, yang bisa ditulis definisi musnad yang lebih tepat Yang selamat dari kritikan itu adalah ma'adhafahu man sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan? Apa yang disandarkan? Dari siapa? Man sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Dari orang yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa nadin dhahiru ittisal dengan sanad yang tampaknya itu adalah bersambung. Jadi hadis musnad itu adalah apa yang disandarkan oleh orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tampaknya itu bersambung. Hampir mirip dengan definisi tadi. Tetapi diganti dengan kalimat apa? Adalah apa yang disandarkan oleh orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan sanad yang tampaknya adalah bersambung. Kalau tadi kan itu adalah ucapan Nabi, sanad yang bersambung. Kenapa seperti itu definisinya adalah seperti itu yang selamat dari kritikan? Karena di situ ada kisah, yaitu Tanuhi. At-Tanuhi itu adalah Rasul Herakl. Dia itu adalah utusannya Heraklus. Heraklus waktu itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk Islam kan? Waktu itu dia mengutus Tanuhi. Tanuhi ini menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika dia dengar. Sewaktu dia kafir, ketika diutus oleh Herakl itu, kemudian menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia waktu itu kafir, kemudian masuk Islam. Kemudian dia menyampaikan hadis Nabi. Berarti dia ini kan bukan seorang sahabat, kan demikian. Tapi Imam Ahmad memasukkan hadisnya ini di dalam Al-Musnad. Imam Ahmad menyebut buku Al-Musnad. Ya, maka di sini menunjukkan apa? Yang lebih aman definisinya itu adalah tadi. Ya, ma'adzafahu man sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa lahirin dohiru al-ittisal. Ini demikian lebih selamat. Kemudian disebutkan tentang masalah hadis al-musnad. Walaupun tadi kita sebutkan bahwa definisi yang lebih mudah kita hafalkan syair ini tadi. Wal musnadul mutasilul isnad min rawiyatul mustafa wa lam yabin. Itu sudah bagus sekali kalau kita sudah mengetahui. Hadis musnad itu adalah ucapan Nabi, ya. Syaratnya adalah bersambung sanadnya. Itu. Kemudian disebutkan bahwa kalimat al-musnad itu ada tiga jenis. Para ulama mempergunakannya. Yang pertama adalah cari tulis. Yutlaqu ala hadis alladzi ittasala sanaduhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-murad huna. Ya, ini dimaksudkan dengan definisi kita ini sekarang ini. Hadis yang tadi disebutkan. Asani itu adalah apa? Yutlaqu ala kitab alladzi jama' fihi mu'allif. Ahadits kullu sahabi haddahu. Jadi al-musnad itu maksudnya bisa dimaksud adalah buku yang terkumpul di situ hadis-hadis sahabat. Buku yang terkumpul di situ hadis-hadis sahabat tertentu. Seperti Imam Ahmad punya buku al-musnad, maka dalamnya beliau susun sesuai apa? Hadis Abu Bakar As-Siddiq. Pokoknya diawali dari 10 orang yang dikabari masuk surga. Hadis Abu Bakar semua dulu. Kemudian hadisnya Umar dulu. Kemudian hadisnya Utsman dulu, ya demikian. Jadi al-musnad bisa dimaksudkan itu buku yang terkumpul di situ hadis-hadis sahabat tertentu. Nanti kemudian hadisnya Aisyah radhiyallahu anha saja sampai habis selesai baru berganti kepada sahabat yang lain. Asalis, ya al-musnad itu kadang dimaksudkan adalah yutlak alal kitab alladzi istarata mu'allifuhu, yakni kitab yang penulisnya mensyaratkan syarat-syarat hadis sahih. Demikian. Jadi kalimat al-musnad itu bisa dimaksudkan adalah buku yang terkumpul di situ hadis sahih saja. Demikian. Kenapa demikian? Buktinya apa? Buktinya adalah bukunya Imam Bukhari. Beliau memberi judul apa? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Demikian. Kumpulan hadis sahih yang musnad. Nah, demikian. Jadi terkumpul di situ syarat-syarat hadis sahih. Jadi demikian. Jadi secara ringkas bahwa makna musnad bisa bermakna yang kita bahas sekarang bisa bermakna adalah buku yang ditulis di situ hadis-hadis sahabat tertentu saja, atau yang dimaksud adalah buku yang di situ memenuhi hadis-hadis syarat-syarat hadis sahih al-musnad. Ini demikian secara ringkas tentang pembahasan hadis musnad, ya secara umum yaitu hadis yang di itu ucapan Nabi kemudian sanadnya itu adalah bersambung, itu namanya musnad. Sampai di sini, subhanallah, yang tiga, subhanallah, yang tiga, subhanallah, yang tiga.